Satu Karena Rindu bersama Dara Ayu. Ada Maulana Riansyah. Indahnya malam ini kau ada di sisiku. Bahagia hati ini berdua denganmu. Bersatu karena rindu, takkan terpisahkan.